Apakah tunduk dan taat kepada ulama itu mutlak, tidak boleh ditafsir? Sudah barakallahu fikum kita sebutkan tadi, rahimani wa rahimakumullah, bahwa tafsir dan rinciannya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Ini adalah rinciannya. Dalam perkara bermaksiat kepada Allah jalla wa ala, tidak boleh kita mengikutinya. Namun dalam perkara hal-hal yang tidak bertentangan, maka kita wajib untuk mengikutinya. Seseorang beramal soleh, lalu dia bermaksiat, lalu beramal soleh kembali, apakah yang seperti ini tanda kalbu yang sakit? Ahibbati fillah, manusia telah disifati oleh Allahu Jalla fi'ulah zalim jahil, zaluman jahula. Dalam hidup akan bisa terjadi mempraktikkan sesuatu perbuatan yang itu berbau kebodohan, ia bermaksiat kepada Allahu Jalla fi'ula. Terkadang barakallahu fikum itu merupakan sebuah kezaliman, walaupun mungkin dia telah belajar Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan bisa terjadi barakallahu fikum dalam perjalanan hidup, kalau suatu ketika dan suatu saat dia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allahu Jalla wa'ala, terjatuh di dalam barakallahu fikum al-khata, zillah, ketergelinciran. Pertama tentu kewajiban kita harus kita berteladan. Di saat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terjatuh dalam pelanggaran hidup, sudah berada di dalam surga. Sudah berada di dalam surga barakallahu fikum. Sampai kemudian karena kesalahan itu, dia diturunkan, dikeluarkan dari dalam surga barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, mari kita belajar apa yang dilakukan oleh beliau di dalam hidup ini untuk membuka kehidupan baru yang itu adalah penuh dengan tantangan dan ujian. Yang beliau lakukan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia kembali bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula, mengakui kesalahan itu barakallahu fikum. Ini yang semestinya kita harus ikuti. Maka di saat dia membuka hidupnya di tempat yang baru penuh dengan ujian dan cobaan, dengan bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula, Allahu Jalla wa'ala akan kembalikan ke dalam surga dalam kondisi yang lebih lagi, lebih mulia, lebih tinggi, lebih. Karena sekarang dia memasuki surga melalui sebuah perjuangan-perjuangan besar. Kalau kemarin itu adalah hadiah, ada faedah yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, betapa banyak orang yang setelah dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, kondisinya lebih baik dibanding sebelum dia melakukan kesalahan. Keadaannya lebih baik dibanding dengan sebelum dia terjatuh dalam kesalahan. Barakallahu fikum. Maka ini yang harus kita lakukan. Terjatuh dalam kesalahan, kita bisa bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mampu dan bisanya kita kembali bertaubat setelah kita melakukan kesalahan berkesinambungan hidup seperti ini harus dipertahankan. Karena ini taufik dari Allah Jalla fi'ula. Karena ini taufik dari Allah Jalla fi'ula. Kalau seseorang melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang baik dan bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama la dan balau, seperti orang yang tidak berdosa lagi kalau dia bertaubat dengan taubatun nasuha, jalani hidup lagi, kejebur lagi dalam kesalahan. Dia tuntut, dituntut untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau suatu ketika, suatu saat kita menangani persoalannya dan permasalahan orang ini, maka sungguh sangat salah dan keliru kalau misalkan kita ungkit lagi dosa yang dia telah bertaubat kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala, bertaubat darinya sebuah kezaliman yang engkau lakukan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Maka kita harus membantu saudara kita, membimbing, walaupun dia berlumuran dengan dalam dosa atau dalam kesalahan, dia bertaubat, terjatuh lagi, dia bertaubat, maka kita harus memberikan bantuan agar dia bisa istiqomah dalam bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, bertaubat dari dosa itu adalah taufik dari Allah Jalla fi'ula. Betapa banyak orang yang berat baginya untuk bertaubat, berat baginya untuk rujuk. Barakallahu fikum, berat. Ingat sekali lagi, taubat itu merupakan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Bergembiralah wahai saudaraku, jikalau kita bisa setelah melakukan kesalahan kemudian kita bertaubat, berjalan waktu terjatuh dalam kesalahan, kita bisa kembali kepada Allah Jalla wa'ala, pertahankan di dalam hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, orang yang terbaik dalam melakukan banyak kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah, lalu bagaimana nasihatnya agar tetap istiqamah di atas sunnah dan tidak kembali bermaksiat kepada Allahu Jalla fi'ula? Rahimani wa rahimakumullah, ini adalah persoalan di dalam hidup kita semuanya. Karena banyak hal yang akan memanggil, mengundang kita untuk kemudian bermaksiat kepada Allahu Jalla fi'ula. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Ad-Da'u wa-Dawa, Al-Zanbu yaksibud dhamba, dosa itu akan mendatangkan dosa yang keberikutnya. Dosa itu yang akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus berupaya untuk memutus mata rantainya. Apa? Bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di samping kita melakukan hal ini, harus kita berupaya untuk kemudian melakukan hal yang lain, menjauh dari hal yang karenanya kita bermaksiat kepada Allah, teman-teman kita yang menggeret kita untuk bermaksiat kepada Allah. Lebih dari itu semua, angkat tangan, akui kelemahan, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala. Apa bedanya antara sabar ketika terkena musibah dan sabar dalam talabul ilmi? Sabar itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ada tiga macamnya. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, sabar di hadapan maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah-musibah, takdir-takdir yang tidak pernah kita inginkan. ketika seseorang belajar ilmu, ini adalah sebuah ketaatan. Maka dia dituntut untuk menyabarkan dirinya. Sabar di sini maksudnya adalah mengistiqomahkan dirinya untuk selalu berada dalam kebaikan thalabul ilm. Kebaikan dalam belajar ilmu agama Allah Jalla fi'ula. Dalam perjalanan dia belajar, kan mesti akan menemukan ya sakit, ya mungkin karena suatu hal jatuh patah ya kakinya atau mungkin tangannya. Ini musibah. Ketika kita belajar membutuhkan kesabaran, dalam ketaatan ini terjadi sebuah ketentuan hidup yang kita tidak inginkan. Berarti kita dituntut untuk bersabar padanya. Apa maksudnya? Menerima. Ridho. Bahwa ini adalah perjalanan hidup yang tidak mungkin ada seorang pun yang akan bisa mengelak dari apa yang sudah dalam suratan. Sabar dan ridho menerima adalah bentuk kesabaran kita terhadap musibah yang menimpa kita. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Pertanyaannya banyak ya ikhwan. Sementara Allah Jalla wa'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya mohon maaf. Ini batas kemampuan saya menyampaikan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf karena masih ada ya kegiatan yang lain. Saya mohon maaf. Ya saya minta kepada antum keredaannya untuk saya bawa menjadi hadiah ya. Ridongga. Pertanyaan-pertanyaan antum ini akan saya bawa menjadi oleh-oleh pulang. Boleh apa enggak? Kalau enggak boleh saya kembalikan. Tapi kalau boleh saya akan bawa. Barakallahu fikum. Mungkin ada pelajaran bagi saya yang berharga, atau mungkin ada kritikan-kritikan di dalamnya yang membangun. Barakallahu fikum. Semoga saya bisa mengambil manfaatnya. Ahibbati fillah, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan sebelum saya tutup, mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Sekecil apapun yang diberikan buat acara yang seperti ini, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, kita bisa barakallahu fikum ya saling berucap salam, bersalaman. Ini semuanya adalah kebaikan. Terlebih kita saling menitipkan. Maka insyaAllah, semoga Allah pertama kali memberikan keikhlasan sehingga apapun yang sampean-sampean korbankan dari tempat yang jauh, mungkin lelah, capek, barakallahu fikum, semoga diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.